Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bahagian pertama daripada hadis ke-28 daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya satu kumpulan manusia di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wahai Rasulullah, pemilik harta-harta yang banyak telah pun pergi dengan membawa pahala-pahala. Mereka menunaikan salat sebagaimana kami menunaikan salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka dapat bersedekah dengan lebihan harta-harta mereka." Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan buat kamu sesuatu untuk kamu dapat bersedekah? Sesungguhnya bagi setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Menegah daripada kemungkaran adalah sedekah. Dan pada kemaluan setiap seorang di kalangan kamu ada sedekah." Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.